الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Di dalam setiap ibtila atau musibah atau fitnah, terdapat di dalamnya atau padanya hikam, berbagai hikmah. Di antara hikmah itu ada yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ada di antara hikam atau hikmah-hikmah tersebut yang diketahui oleh hamba-hamba Allah melalui tentunya istimbat ahli ilm, kesimpulan-kesimpulan dan pelajaran-pelajaran penting dari ibtila atau fitan tersebut yang disimpulkan oleh ulama pada setiap kasus. Minimalnya di antara hikmah tersebut munculnya beberapa ilmu yang bersumber dari Al-Quran was Sunnah yang dapat diambil dari istidlalat al-ulama, istidlalat al-ulama terhadap dalil-dalil tersebut. Bagaimana ketika fitnatul khawarij muncul di negeri Irak, di kampung bernama Al-Harura, tempat berkumpulnya kaum Khawarij dengan kekuatan bersenjatanya, maka As-Sahabil Jalil Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meminta izin kepada As-Sultan, kepada Khalifah, Khalifah Ali ibn Abi Talib, untuk datang menemui mereka di markas mereka. Terjadilah, singkat cerita, kisah ini panjang tentunya, dari peristiwa itu fitnah, ibtila. Ibtila. Di antara yang terkena dan termakan fitnah pada waktu itu adalah Abdurrahman ibn Muljim, yang kemudian dari seorang qari, seorang hafid, mudarris fil Quran, menjadi seorang qatil, qatil khalifah min al khulafa ar rasyidin. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma datang menemui mereka dan berdialog dengan mereka. Sebelumnya Khalifah Ali tentunya sempat mengkhawatirkan keselamatan Ibnu Abbas. Namun Ibnu Abbas tetap meminta izin kepada Waliul Amr untuk menemui mereka. Maka Khalifah Ali pun mengizinkan. Terjadilah dialog di situ. Pertanyaan yang diajukan oleh Ibnu Abbas, bahkan pada deretan pertama pertanyaan itu adalah, ahadun fi, hal fikum ahadun min ashabin nabi, apakah di tengah-tengah kalian ini, di barisan kalian dengan ideologi ini, ada satu orang dari sahabat Nabi? Mereka terdiam, tidak bisa menjawab karena prakteknya memang tidak ada. Maksud dari pertanyaan itu adalah, adakah di barisan kalian ini yang memahami dengan faham kalian, merencanakan gerakan yang kalian maukan ini, ada satu orang ulama kibar jadi sahabat Nabi? Mereka terdiam dan tidak bisa menjawab. Hikmah, berarti satu ilmu kita dapat, praktek dari Ibnu Abbas, praktek terhadap hadis al barakatu ma'a akabirikum, praktek terhadap qauluhu jalla wa ala wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Mereka khawarij ketika mendengar sesuatu peristiwa muhakama antara Khalifah Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, kemudian masing-masingnya mengutus utusan untuk berdialog, khawarij menyikapi ini, berita ini, dan menyimpulkan bahwa ini bentuk berhukum kepada selain hukum Allah, ini bentuk berhukum kepada hukum dan kesimpulan manusia. Makanya mereka mengatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tanpa mau bertanya, tanpa mau ta'anni, tanpa mau mengembalikan kepada al-akabir minal ulama. Maka pertanyaan Ibnu Abbas, perhatikan baik-baik, ini hikmah. Walaupun sebuah fitnah itu harus terbayar dengan mahal, waktu itu tertumpahnya ribuan darah manusia, tapi di situ ada hikmah-hikmah yang dipetik oleh para ulama. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, At-Tabari di dalam tarikhnya menyebutkan juga peristiwa ini, dan hikmah demi hikmah disebutkan oleh para a'immah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, di antara hikmah tersebut bahwa tazkiyah atau prasangka baik seseorang alim kepada individu tertentu atau fardun minal al-afrad bukanlah wahyu. Barakallahu fikum. Bukanlah kemudian mengalahkan dalil Quran was sunnah, kemudian mengalahkan realita yang terjadi. Tidak. Bagaimana Abdurrahman bin Muljim yang merupakan utusan Al-Khalifah Al-Thani, Al-Khalifatul Rashid Al-Thani Umar bin Khattab, diutus bukan sebagai panglima perang, tetapi sebagai mudarrisul Quran, dan memerintahkan kepada gubernur Mesir untuk mengikram, untuk memuliakan Abdurrahman bin Muljim. Ternyata ketika dengan izin Allah dan kehendak Allah dengan hikmahnya, yang itu adalah rahasia Allah, terjadilah fitnatul khawarij. Barakallahu fikum. Abdurrahman bin Muljim larut dalam fitnah, qila wa qal, qila wa qal, tanpa mau bertawadhu, bertanya kepada al-a'immah, menilai a'immatul ilm pada waktu itu yang masih hidup dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim jami'an sebagai orang-orang yang tidak mengerti waqi', orang yang tidak mengerti realita, orang-orang yang tidak faham, tidak punya cemburu terhadap sunnah, terhadap hukum Allah, dan seterusnya. Maka dari itu, di antara hikmah yang juga muncul saat itu, bagaimana Ibnu Abbas al-Mufassir, terjemahanul Quran, membantah ucapan al-Khawarij, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, dengan beberapa ayat lainnya di Al-Quran yang dikatakan, lalu bagaimana kalian menyikapi ayat ini, ayat ini, ayat ini? Ini ilmu, muncul ilmu itu dari Ibnu Abbas. Barakallahu fikum. Dan bantahan Ibnu Abbas itu sampai hari ini diabadikan oleh para ulama untuk membantah kaum neo khawarij di masa kita hidup. Itu di antara hikmah. Di masa seperti ini pun kita mendapatkan hikmah dari berbagai fitan yang terjadi. Di antara yang bisa kita petik dari hikmah kali ini, barakallahu fikum, adalah raf'u qadaya al-huquq ila waliyil amr, mengangkat, melaporkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hak-hak manusia, baik hak harga diri atau hak harta atau hak jiwa, kepada waliul amr. Di masa seperti ini yang terjadi adalah diangkatnya problem yang terjadi akhir-akhir ini kepada mahkamah, kepada waliul amr, untuk mendapatkan keputusan. Kenapa hal ini diangkat? Karena di situ ada syubhat yang kemudian dijelaskan oleh beberapa talabatul ilm. Apakah boleh mengangkat permasalahan khilaf kepada waliul amr? Karena ketika sebagian talabatul ilm melaporkan permasalahan yang muncul, melaporkan bahkan lebih khusus Syekh Muhammad bin Hadi ke mahkamah, ini adalah kebiasaan ahlul bid'ah, sebagaimana kaum Mu'tazilah atau Jahmiyah dahulu melaporkan permasalahan terkait Al-Imam Ahmad dan Ahlus Sunnah kepada Al-Ma'mun. Sebagaimana juga ahlul bid'ah di masa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah juga melaporkan kepada waliul amr, sehingga Imam Ahmad dipenjara, sehingga akhirnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dipenjara. Nah, syubhat, barakallahu fikum. Namun alhamdulillah, di situ muncul fawaid di balik ini semua. Fawaid azimah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Pertama, penting bahwa setiap muslim diberi hak di dalam syariat Islam untuk menuntut hak-haknya yang dirugikan kepada pihak yang dianggap bisa untuk mengembalikan hak-hak tersebut. Mungkin dengan nasihat, yaitu dengan bimbingan orang-orang yang berilmu, bimbingan ulama, baik hak itu berupa materi, harta, atau hak itu berupa terkait jiwa, atau terkait dengan barakallahu fikum, fisik manusia yang dirugikan, yang dilukai, yang cedera, atau terkait dengan harga diri, kehormatan, kehormatan dirinya, kehormatan ayah dan ibunya. Semua itu diakomodir, ditampung di dalam syariat Islam, dan bahkan sampai ke akhirat nanti. Tidak hanya sampai di sini, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la tu'addunnal huquq ila ahliha hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Pasti kalian akan menunaikan hak-hak para pemilik hak. Pasti itu akan terjadi sampai-sampai nanti di hari kiamat. akan dikembalikan hak seekor kambing yang tidak bertanduk, yang pernah dilukai, dicederai, diganggu oleh kambing yang bertanduk di akhirat nanti. Kalau itu kambing yang tidak mukallaf, hewan yang tidak memiliki kehormatan seperti kehormatan manusia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak manusia ini. Semuanya ada haknya, semua ada aturannya, dan akan kembali. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat nanti. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna Allah la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala bisa membikin takut atau menghentikan sebuah kedzaliman melalui tangan penguasa yang tidak bisa dihentikan dengan dalil-dalil Quran. Maksudnya apa? Sudah diberi nasihat dengan dalil. Nih, Allah mengatakan demikian, tetap aja disampaikan dalil, ayat-ayat atau hadis-hadis bahwa itu tidak boleh, bahwa itu salah, bahwa itu harus dihentikan, bahwa itu kezaliman, dan masih tetap saja. Maka dalam kondisi seperti ini yang bisa menghentikannya siapa? As-Sultan, penguasa. Dan ini terjadi sejak masa sahabat. Bagaimana mereka para sahabat mengadukan ini kepada khalifah, mengadukannya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi. Bahkan di masa Rasul alaihi salatu wassalam, sahabat mengadukan, ada yang mengadukan tentang anaknya, ada yang mengadukan tentang orang tuanya, orang tuanya, sebagaimana terjadi kepada sebagian sahabat, mengadukan tentang suaminya, ditampung oleh Nabi dan diberi hukuman, artinya diberikan barakallahu fikum jawaban yang benar-benar mengena dan harus ditunaikan. Ada yang harus berujung dengan al-had, harus berujung dengan qisas, penerapan hukum pidana, cambuk, rajam. Yang bisa melakukan ini adalah waliul amr. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, di antara syubhat yang disebutkan oleh mereka adalah yang tadi sudah disebutkan, apa yang terjadi di masa Imam Ahmad rahimahullah dan Syekh Islam bin Taimiyah. Maka barakallahu fikum, perlu diketahui hukum asal permasalahan. Bolehkah seorang muslim mengadukan permasalahannya terkait hak dia kepada waliul amr? Ini dulu, kembali kepada hukum permasalahan. Setiap ada fitan, setiap ya ikhwan ada syubhat, kembalikan kepada yang muhkam. Jangan sampai kita terlena, larut dengan indahnya kata-kata tanpa kita tahu apa sih hukum asal permasalahan ini. Bagaimana dalil yang muhkam? Sekarang kita angkat permasalahan hukum seorang muslim yang dirugikan hartanya atau kehormatannya atau jiwanya. Bolehkah dia mengadu kepada waliul amr? Jawabannya dengan dalil-dalil Al-Quran, semuanya dijawab adalah boleh. Kembali kepada waliul amr. dengan keumuman dalil ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalil ini bersifat umum, termasuk di dalamnya adanya muhakamah. Makanya waliul amr menciptakan atau membentuk namanya mahkamah, qadhi. Fungsi daripada qadhi adalah al-qadha, bukan fatwa. Al-qadha, al-qadha itu adalah menghukumi permasalahan yang diwarnai oleh perselisihan, adu bukti, saling mengklaim, saling mendatangkan saksi. Maka yang menyelesaikan ini bukan ulama sudah. Ulama pada batasan fatwa, hukum permasalahan ini begini, hukum yang begini maka begini, dalilnya ini, dalilnya itu. Tapi ketika ada satu masalah, perselisihan di dalamnya terjadi, maka waliul amr. Waris, jelas warisan. Antum sudah belajar sebagian antum bagaimana cara pembagian waris. Tapi ketika ada perselisihan, isbat wa nafi, ini menyatakan ada bukti bahwa ini adalah dulu hibah, ini mengatakan bahwa ini dulu adalah wasiyah, mana buktinya? Mana saksinya? Itu yang berhak adalah waliul amr, bukan lagi ranah ulama. Makanya antum lihat bagaimana Ibn Baz, Ibn Uzaimin, Al-Fauzan, walaupun mereka misalkan bagian dari anggota hayat kibarul ulama, walaupun mereka itu adalah anggota al-lajnah, al-lajnatu da'imah lil-buhuzi wal-iftah, tapi ketika ada masalah khusumah, perselisihan terkait hukuk, mereka menjawab idhabu ilal mahkamah. Padahal qadhi-qadhinya mungkin murid-murid beliau, tapi mahkamah punya wewenang. Fahimtum ayyuhal ikhwah? Lah, ini satu masalah, bahwa hukum asal melaporkan dan mengadukan problem-problem masyarakat, pribadi ataukah komunitas yang terkait dengan hak-hak atau hukukul insan, hak-hak manusia sebagai manusia, adalah dibenarkan dalam syariat kita berdasarkan adillah dari Al-Quran was Sunnah. Ini dulu. Kalau sudah kita sampai pada hukum asal permasalahan, baru kita akan menjawab apa sih, apa dibenarkan melarang perbuatan ini dengan mengkiaskan perbuatan kaum Jahmiyah atau Mu'tazilah di masa permintaan Al-Ma'mun. Jawabannya tidak. Pertama, mereka adalah ahlul bid'ah yang mengangkat permasalahan ini tidak berdasarkan dalil-dalil. Ini satu. Bukti-bukti. Berbeda dengan kasus yang sekarang diangkat. Kasus yang terjadi pada sebagian sahabat atau di sebagian tabi'in di masa al-khulafa'ur rasyidun. Mereka mengadukan permasalahan yang ada datanya, ada buktinya, ada dasar dalilnya kepada waliul amr. Kedua, waliul amr pada waktu itu al-ma'mun adalah waliul amr yang telah terkontaminasi akidahnya dengan akidah bid'ah, akidah mu'tazilah, dan mendukung akidah mu'tazilah. Sehingga peradilan yang ada di situ terkait permasalahan yang dilaporkan tidak berdasarkan dalil Al-Quran was sunnah. Tidak boleh dikiaskan dengan ahlus sunnah yang melaporkan qadhiyahnya Muhammad bin Hadi kepada waliul amr yang sunni. Waliul amr yang berdasar di atas Al-Quran was sunnah. Dalam mahakim, mahkamah-mahkamahnya. Walhamdulillah. Kemudian mereka yang mengadukan ini terkait dengan hak-hak pribadi. Kalau tadi terkait dengan akidah, ini permasalahan berikutnya. Permasalahan pribadi yang dirugikan, ada yang dirugikan nama baik keluarganya, seperti yang menimpa Syekh Abdullah bin Salfiq sehingga keluarga beliau tidak terima. Ketika ayah mereka merasa tersentuh dan keluarga besar mereka tersentuh dengan caci makian Syekh Muhammad bin Hadi di masjid Allah Tabaraka wa Taala, mereka punya hak untuk melapor. Karena upaya teguran dan nasihat dari masyayikh, upaya teguran dan nasihat dari ulama sudah tidak dihiraukan lagi. Maka bagaimana yang telah dikatakan oleh Khalifah Uthman ibn Affan, inna allaha la yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Qur'an. Dan hukumah Saudiya walhamdulillah menjalankan mahkamah-mahkamahnya di atas Al-Quran was-Sunnah, di atas bimbingan ulama. Aturan-aturannya mengacu kepada ini, bukan kepada hukum barat, bukan mengacu kepada undang-undang hak asasi manusia. Enggak, mengacunya kepada Al-Quran was-Sunnah, Ar-Rajm wal-Jalad ya, wa qat'ul yad wal qisas. Nah, begitu juga dalam ahkam hibah, ahkam al-auqaf, wakaf dan berbagai ahkam yang lainnya. Kembalinya kepada Al-Qur'an was-Sunnah walhamdulillah. Kecuali kita hidup di sebuah negeri yang tidak mengembalikan perkaranya kepada Al-Qur'an was-Sunnah. Kembalinya kepada perundang-undangan HAM, hak asasi manusia, yang itu buatan manusia, yang itu bertentangan dengan Al-Quran was-Sunnah. Maka kita mengatakan bersabar lebih baik, bersabar lebih baik. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah di masa Al-Ma'mun atau Al-Asy'ariyah di masa Syekhul Islam Ibn Taimiyah pada waktu itu, mereka melapor kepada waliul amr yang sudah terkontaminasi dengan akidah-akidah al-mukhalifah lil kitab was sunnah untuk ibtalil haq wa ihqaqil batil. Mereka dalam rangka justru untuk mengokohkan kebatilan dan menolak al-haq, dalam rangka untuk mengubur hidup-hidup akidah salafiyah dan menghidupkan, barakallahu fikum, akidah al-mu'tazilah, al-jahmiyah atau al-asy'ariyah. Sementara yang terjadi sekarang ini adalah untuk ihqaqul huquq wa ibtalil batil. Bagaimana seorang dituduh dengan tuduhan-tuduhan memalukan, dengan tuduhan zina, tanpa bisa mendatangkan satu orang saksi atau apalagi sampai empat orang saksi yang diminta oleh Allah Tabaraka wa Taala, merasa dimalukan nama baik dia, diumbar aib mereka sedunia, dia malu, maka dia punya hak untuk meminta hak dia. Justru berterima kasih orang yang dilaporkan agar dia cepat berhenti dari kezalimannya dan meminta maaf, dan dengan ditegakkannya hukuman tersebut harapannya telah menghapuskan dosa dia, sehingga di akhirat atau perhitungan akhirat nanti dia telah selesai. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ini di antara masalah yang bisa kita petik dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kedua, muncul syubhat hari-hari ini ketika masyayikh dan talabatul ilm di berbagai negara termasuk di Indonesia, para asatidah menjelaskan tentang fitnah as-sa'afiqah atau fitnah para masyayikh yang dituduh dengan tuduhan ini. Barakallahu fikum. Muncul syubhat. Dan subhanallah, ada hikmahnya akhirnya kita dapat ilmu baru, atau setidaknya asatidzah mengingat-ingat kembali ilmu yang telah lalu untuk diingat di masa fitnah ini. Apa itu? Ada yang mengatakan dulu Syekh Mukbil ketika terjadi fitnah berbagai peristiwa, ya, fitnah berbagai hizbiyin, ya, fitnahnya Al-Jam'iyat, fitnahnya Abdul Majid Zindani atau Abdurrahman Abdul Khaliq, Syekh Mukbil gak terlalu banyak berbicara. Ketika berbicara misalkan tentang Abdul Majid Raini, cukup dengan satu kata dua kata selesai, atau satu kali muhadarah selesai, kemudian Syekh sibuk dengan talabul ilm. Kita akan berbicara tentang Abdul Majid Zindani juga demikian. Disebutkan Abdul Majid Zindani, ya ikhwan, Saidalani, seorang apoteker raja. Memang betul dia latar belakangnya memang itu. Kemudian mencoba menekuni ilmu din. Dia bukan seorang pelajar yang mengerti dasar-dasar ilmu din atau usuluddin, apalagi furu'uddin. Perhatikan baik-baik. Kalau yang mengucapkan ini adalah orang yang belum pernah belajar kepada Syekhuna Mukbil, maka kita katakan, ya akhi, antum berbicara atas nama seorang alim kabir dan terkait permasalahan yang sangat besar. Pertanyaannya, apakah antum adalah orang yang hadir di majlis-majlis Syekh Mukbil, jangankan 2 tahun, 1 tahun aja. 1 tahun aja. Sehingga dengan 1 tahun itu antum benar-benar menyaksikan bahwa Syekh hanya berbicara dengan satu muhadharah atau hanya 1-2 patah kata. Kalau antum bukan murid Syekh, maka setidaknya antum bertanya kepada para asatidzah. Jangan mendahuluin mereka. Maka itu tergolong dusta atas nama seorang alim. Ittaqillah. Barakallahu fikum. Namun jika yang mengatakan ini adalah murid atau orang yang pernah belajar kepada Syekh Mukbil, ada kemungkinan yang pertama dia lupa apa yang pernah dia alami di Syekh Mukbil. Maka kondisi orang yang lupa diingatkan. Kondisi orang yang lupa diingatkan agar dia cepat kembali meninggalkan kesalahannya atau kekeliruannya. Penting untuk diingatkan. Tapi kalau yang kedua, kemungkinannya dia sebenarnya masih ingat dan tahu kenyataan Syekh Mukbil, praktek Syekhuna Mukbil dalam menyikapi fitan, dalam menyikapi hizbiyat, tidak seperti yang dia ceritakan, tidak seperti yang dia sampaikan, maka dia terang-terangan berdusta dan mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsu. Semoga yang mengucapkan ini lupa. Karena lupa saja. Sebenarnya permasalahan ini bukan permasalahan yang pantas dilupakan. Beda dengan kasus, apakah pernah Syekh Mukbil waktu itu berfatwa tentang masalah fikih tentang ini? Bolehkah seorang musafir menjamak lebih dari 4 hari? Iya ya, lupa saya. Apa dulu saya pernah mencatat? Nah, ini mungkin. Apa yang ditarjih oleh Syekh Mukbil rahimahullah tentang apakah qiraatul Fatihah bagi makmum dalam solawat jahriyah tetap wajibah ataukah tidak? Dia lupa. Iya, dulu apa yang ditarjih oleh Syekh ya? Nah, ana cari catatan ana, enggak ada. Dulu anak ngerekam, tapi hilang rekaman saya. Nah, ini ma'dzur. Tapi kalau permasalahan yang disaksikan oleh hampir mungkin semua murid-muridnya Syekh Mukbil yang jujur, nah ini indikasi bahwa dia mengucapkan itu karena hawa nafsu lebih kuat. Kenapa saya katakan gini? Silakan Anda lihat, wahai saudaraku, lihat bagaimana Syekh Mukbil berbicara tentang Abdul Majid Zindani. Kalau seandainya kurang dari 20 kali dalam jangka waktu 5 tahun Syekh tidak menyebut itu, ya, berarti kita yang lupa. Lebih kurang dari 20 kali dalam jangka 5 tahun. Faham ya? Maksudnya apa? Syekh telah mengucapkan dan membahas tentang Abdul Majid Zindani lebih dari itu. Bisa dalam bentuk muhadharah, bisa dalam bentuk tanya jawab dari berbagai negara, ya. Bisa dalam bentuk bantahan khusus terhadap Abdul Majid Zindani, juga dalam bentuk tulisan berulang kali, bahkan di tengah-tengah dars, di tengah-tengah pelajaran, jika Syekh melihat ada satu permasalahan penting terkait fitnah yang terjadi, beliau menyinggung tentang Abdul Majid Zindani, Abdul Rahman, Abdul Khalid, Abdul Majid Raimi, berbicara tentang barakallahu fikum al-ikhwanul muslimin berulang kali. Makanya di antara yang dijawabkan oleh asatidzah kepada syubhat Utsman Salimi yang didatangkan ke Indonesia oleh haula dulu, ya, barakallahu fikum, di antara syubhat yang diucapkannya adalah bahwa berbicara tentang ikhwanul muslimin cukup 15 menit atau kurang. Dulu Syekhuna Mukbil, ya Syekh, anasika anta am tatanaza, Anda telah lupa atau pura-pura lupa ya Syekh? Dan ente atau antum lebih lama dari kita di sana, lebih senior dari kita. Kita bisa mengatakan bahwa antum dusta kalau antum tidak lupa. Antum dusta, wahai Syekh. Syekh Mukbil berbicara tentang ikhwanul muslimin dalam sekali muhadharah 1 jam dan ini berulang kali. Berulang kali, silakan lihat kaset-kaset Syekhuna Mukbil. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, akadzib atas nama ulama. Di zaman ini terkait dengan fitnah yang dituduhkan kepada masyayikh salafiyin dengan sebutan sa'afiqah, Syekhina Rabi, hampir setiap orang yang datang ke sana tanya. Tanya tentang Syekh di tempat kami, mereka menuduh masyayikh salafiyin dengan sa'afiqah. Syekh menjawab begini-begini. Datang dari negara lain, ya Syekh, terjadi pihak-pihak yang menuduh masyayikh Syekh Arafah dan yang lainnya dengan sa'afiqah. Syekh menjawab dengan jawaban. Datang lagi yang berikutnya dari berbagai negara, bahkan dari satu negara, dari Indonesia saja, sudah berulang kali tentang fitnah tasawufiqa ini. Dan Syekh enggak pernah mengatakan sudah ada, cukup. Antum sibuk dengan belajar. Enggak, Syekh tetap menasihatin thalabul ilmi wa da'wah, tapi dijawab. Dijawab pertanyaan. Dijelaskan oleh Syekh. Antum lihat yang ternukil dari Syekh dengan sekian redaksi. Dari waktu ke waktu, dari majlis ke majlis, dari satu negara ke negara. Maka demikian kita pun, karena di dalam fitnah ini terdapat sekian hikmah yang banyak sekali untuk kita ambil, kita jadikan sebagai pelajaran untuk para talabatul ilm, menjadikannya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya yang penting untuk dijadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Maka penting untuk dijelaskan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan ini juga ada syubhat, dan ini yang terakhir pada malam hari ini, bahwa Syekh Rabi ada yang menukil menasihatkan kepada kita untuk berukhuwah, menasihatkan kepada kita untuk tetap bertahan di atas sulh. Maka jangan kita saling mentahdir. Ini syubhatnya. Jawabannya benar dan bahkan sangat benar bahwa Syekh Rabi sangat bersungguh-sungguh dan meminta berulang kali untuk berjalan atau tetap berjalan di atas poin-poin as-sulh. Namun pada kenyataannya, upaya-upaya merobohkan poin-poin suluh ini telah dilakukan secara sistematis. Nggak usah jauh-jauh, nanti kita rinci, semoga ada waktu, semoga Allah beri kesempatan merinci lebih jauh lagi poin yang sekarang sering dibahas. Syekh Narabi dengan tegas mengatakan bahwa orang-orang yang mentahdir masyayikh salafin dengan tuduhan sa'afiqah itu telah merusak as-sulh. Telah merusak as-sulh. Sekarang kita lihat siapa di Indonesia ini yang berbicara tentang sa'afiqah. Tidak ada lain kecuali taraf askari wa taraf dul akmal. Terus-terusan berbicara tentang sa'afiqah. Dalam bentuk tulisan dan muhadharah. Sampai hari ini tersebar tulisan-tulisan itu atau rekaman-rekaman tersebut. Syekh Narabi menegaskan bahwa tidak dibenarkan bahwa fatwa atau ucapan dan tahzir Muhammad bin Hadi adalah batil, berdiri di atas kezaliman, di atas kadzib. Dan Syekh menasihatin agar mereka tidak bertaklid atau berasabiyah kepada Muhammad bin Hadi. Berulang kali dinasihatkan kepada salafin dan bahkan kepada mereka-mereka ini. Asatidzah menulis surat kepada mereka yang di Indonesia ini untuk berhenti dari pembahasan tentang sa'afiqah dan untuk mengikuti nasihat Syekh Narabi. Barakallahu fikum. Kita tunda insyaallah lanjutan pembahasan ini pada majlis berikutnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.